إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala meridhai agama Islam sebagai agama kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama Islam agama yang sangat indah, agama yang sangat mencakup hukum-hukumnya, dan agama yang mengatur seluruh kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam ini agama yang relevan di setiap tempat dan di setiap masa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini, yaitu pada Asyiyatul Arafah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," aku telah menyempurnakan untuk kalian agama Islam, dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku untuk kalian semua, dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, maka tidak memerlukan penambahan di dalam agama Islam dan tidak memerlukan pengurangan-pengurangan di dalam agama Islam. Kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai tuntunan Allah dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridhai agama Islam supaya kita beragama dengan agama tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk keindahan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa mempererat hubungan ukhuwah al-islamiyah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Satu sama lain di antara kaum muslimin harus senantiasa memperhatikan dan senantiasa memberikan kemanfaatan-kemanfaatan kepada saudaranya, baik kemanfaatan diniyah, kemanfaatan keagamaan, atau kemanfaatan-kemanfaatan duniawiyah. Dan seorang muslim satu sama lain harus menahan dirinya untuk tidak memberikan kemudaratan kepada saudaranya dan harus menjalin hubungan uhuwah Islamiyah dengan hubungan yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bimbingan Islam untuk memperkuat hubungan uhuwah al-Islamiyah, masing-masing kaum muslimin harus menjalankan hak dan kewajibannya, harus memperhatikan hak-hak saudara kita sesama muslim. Disebutkan dalam sebuah hadis ada 5, dan di dalam hadis yang lainnya ada 6 hak seorang muslim kepada saudaranya. Dan disebutkan di antaranya adalah ijabatud da'wah. Seorang muslim harus dan dianjurkan untuk senantiasa memenuhi undangan saudaranya sesama muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, undangan yang diberikan oleh saudara kita, yang diserukan oleh saudara kita kepada kita, ini menunjukkan bahwasanya kita memiliki hubungan dekat dengan saudara tersebut. Menunjukkan bahwasanya saudara yang mengundang kita adalah teman yang telah mencintai kita. Dikarenakan dia cinta kepada kita, dia mengundang kita untuk hadir di acara yang dia buat. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyuftir, wa in kana shaiman afan, fa in kana shaiman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang di kalangan kalian diundang untuk datang ke acara saudara kita sesama muslim, maka penuhilah undangan tersebut. Kalau kalian yang diundang dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia mendoakan kebaikan kepada saudaranya, kepada sahibul hajah. Akan tetapi kalau keadaannya berbuka, tidak berpuasa, maka hendaknya dia makan, maka hendaknya dia menikmati suguhan yang ada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini para ulama menegaskan di antara faedah dari hadis ini adalah wajib bagi seorang muslim untuk memenuhi undangan saudaranya yang mengundang kita. Dan ini hukumnya wajib dikarenakan termasuk salah satu dari hak-hak saudara kita sesama muslim. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, di antara ahkam hukum yang dijelaskan oleh para ulama seputar undangan. Barakallahu fikum, dikarenakan undangan ini barakallahu fikum tidak jarang datang kepada kita. Saudara kita mengundang pada acara-acara mereka. Ada acara yang syar'i, ada acara yang tidak syar'i. Maka para ulama kita menjelaskan hukum-hukum seputar menghadiri undangan. Dan perlu diketahui ikhwana fillah, yang namanya undangan secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ad-da'watus syar'iyah, undangan syar'i. Yang kedua adalah ad-da'watu allati fiha mukhalifatan lis-syari'ah, undangan-undangan yang menyelisihi syariat Islam. Adapun yang pertama, undangan yang syar'i, seperti undangan walimah, undangan nasikah atau akikah, atau undangan makan-makan biasa yang hukumnya mubah. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam undangan yang syar'i ini pun para ulama menjelaskan ada 2 keadaan. Ya, pada undangan yang syar'i ini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, undangannya syar'i, dan ketika menjalankan acara undangan tersebut dan benar-benar syar'i. Undangannya adalah undangan walimah, pernikahan. Dan ketika menjalankan acara tersebut benar-benar syar'i. Tidak ada musiknya, tidak ada ikhtilatnya, campur baur laki-laki wanita yang bukan mahramnya, tidak ada kebid'ahannya di dalamnya, tidak ada kemaksiatannya, tidak ada kesyirikannya bahkan, na'udzubillah. Acaranya benar-benar syar'i. Maka para ulama menyatakan wajib bagi kita semua kalau tidak memiliki udzur untuk mendatanginya, untuk memenuhi undangan tersebut. Dalam hadis di atas disebutkan, idza du'iya ahadukum falyujib. Kalau salah seorang di kalangan kalian diundang, maka penuhilah undangannya. Kemudian keadaan yang kedua, undangan yang syar'i, tetapi ketika menjalankan undangan tersebut ada penyelisihan terhadap syariat Islam. Yakni undangannya di dalamnya ada musiknya, atau ada ikhtilatnya, ada kebid'ahannya, kemaksiatannya, kesyirikannya, kekufurannya, bahkan na'udzubillah min dzalik. Maka syariat Islam menganjurkan untuk tidak mendatanginya. Dan ini merupakan udzur syar'i bagi kita semua untuk tidak menghadirinya. Disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika beliau diundang untuk sholat di sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masjid ini dikenal dengan Masjid Dirar, masjid yang dipersiapkan oleh kaum munafikin untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Masjid yang dibangun oleh mereka tidak di atas dasar takwa. Mereka menyembunyikan kedengkian mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Dan di antaranya mereka membangun masjid. Ketika masjidnya sudah berdiri, sudah selesai pembangunannya, kaum munafikin mengundang Rasul dan sekian para sahabatnya untuk sholat di dalamnya. Ketika itu Rasul alaihissalatu wassalam sudah bersiap-siap untuk berangkat. Dan ketika di pertengahan perjalanan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Rasul alaihissalatu wassalam bahwasanya masjid tersebut adalah masjid yang digunakan untuk menandingi masjid-masjid yang dibuat oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Ada yang mengatakan menandingi Masjid Nabawi, ada yang mengatakan menandingi Masjid Quba. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan masjid tersebut. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ikhwan, undangan yang syar'i, tetapi ketika di dalamnya terdapat penyelisihan terhadap syariat, maka ini merupakan udzur syar'i bagi kita untuk tidak menghadirinya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian macam undangan yang kedua adalah undangan yang pada asalnya menyelisih syariat Islam. Seperti misalkan undangan untuk judi. Barakallahu fikum. Undangan untuk minum khamar. Undangan untuk foya-foya yang tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Maka pada undangan ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dianjurkan dan dilarang untuk menghadiri undangan yang menyelisih syariat tersebut. Akan tetapi, para ulama menjelaskan bahwasanya kita harus baik di dalam memberikan uzur, meminta uzur kepada saudara kita yang mengundangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak menutup kemungkinan bahwasannya yang mengundang kita adalah dari keluarga kita sendiri, atau bahkan bapak kita, atau bahkan ibu kita, atau mungkin saudara-saudara kita, atau kerabat besar kita mengundang kita pada acara-acara yang menyelisih syariat. Maka kata para ulama, kita harus menyiasatinya. Barakallahu fikum. Harus baik-baik di dalam meminta uzur. Barakallahu fikum. Dan di dalam permasalahan ini terdapat bantahan kepada sebagian dai-dai yang sesat dai-dai yang mengatasnamakan dakwah, mereka mau untuk memenuhi undangan tersebut. Barakallahu'alaikum. Mereka mengatakan, berdalil dengan istilah orang-orang Arab, idhal syurur fi qulubil muslimin. Kita tidak apa-apa menghadiri undangan mereka. Yang penting kita niatnya baik. Kita ingin memasukkan rasa senang di hati-hati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan tidak jarang, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyaksikan mereka, sebagian mereka memenuhi undangan-undangan kebid'ahan, undangan-undangan kemaksiatan, undangan-undangan kesyirikan bahkan. Mereka rela mengorbankan akidahnya, mengorbankan manhajnya, duduk berdua dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bahkan di antara mereka tidak malu-malu lagi, ada yang sepanggung berdua dengan wanita dengan wanita ajnabiyah yang bukan yang bukan mahramnya, dengan alasan hikmah dalam dakwah, dalam alasan taib berdakwah lewat irama. Ini salah undangan-undangan yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Kalau seandainya kondisi seorang yang diundang kondisinya dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia mendoakan kebaikan kepada sahibul hajah. Tetapi kalau kondisinya berbuka, tidak berpuasa, maka hendaknya dia memakan atau menikmati menikmati hidangan yang ada. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sha'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, membahas berkaitan dengan seputar hukum seorang yang diundang. Ini ada dua keadaan. Seorang yang diundang oleh saudaranya sesama muslim, ada kalanya berpuasa, ada kalanya berbuka. Ketika kita diundang dalam keadaan kita berpuasa, maka dilihat puasanya adalah puasa wajib atau puasa sunnah. Kalau kita yang diundang berpuasa dengan puasa yang wajib, puasa Ramadan atau puasa qada, membayar hutang, atau puasa nazar, barakallahu fikum, maka dengan puasa yang wajib ini kita dilarang untuk membatalkan puasa kita. Ketika kita memenuhi undangan, maka kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi sahibul hajah. Fa in kana shaiman falyusalli. Kalau kondisi engkau sedang berpuasa, maka hendaknya engkau mendoakan kebaikan. Adapun kalau puasanya puasa sunnah, maka para ulama menyatakan bagi seorang yang diundang ini ada dua pilihan. Bisa jadi dia melanjutkan puasanya dan kewajiban dia adalah mendoakan kebaikan bagi sahibul hajah. Kalau dia membatalkan puasanya, maka dia dianjurkan untuk menikmati hidangan yang ada. Dan kondisi yang kedua adalah kondisi yang mana kita tidak berpuasa, kita berbuka. Barakallahu fikum. Maka para ulama menjelaskan, maka bagi kita untuk menikmati hidangan yang ada. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwan fillah dalam rangka mempererat hubungan ukhuwah al-islamiyah yang ada di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam permasalahan undangan di sini ada sebuah nasihat. Sebuah nasihat yang emas dari para ulama kita. Mereka menasihatkan terkhusus kepada sahibul hajah, kepada seorang yang hendak membuat undangan. Barakallahu fikum. Nasihat yang pertama, mereka mengatakan ayyaja'ala ad-da'wata syar'iyyah. Dianjurkan, diharuskan untuk membuat undangan-undangan yang benar-benar syar'i. Barakallahu fikum. Dikarenakan undangan yang tidak syar'i, barakallahu fikum, ini adalah perbuatan-perbuatan yang dicela di dalam syariat, perbuatan yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Kemudian nasihat yang kedua, para ulama menasihatkan ayyada'wa al-fuqara wal masyakin, supaya seorang untuk mengundang orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin juga diikut sertakan di dalam undangan tersebut. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a lahal aghnia wa yutraka al-fuqara. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, sejelek-jelek makanan adalah makanan-makanan yang ada di acara walimah, yang mana di dalam acara tersebut yang diundang hanyalah orang-orang yang kaya, tetapi mereka meninggalkan orang-orang yang miskin. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan dan kita cermati bagaimana kondisi kebanyakan kaum muslimin, mereka mengadakan acara-acara yang mereka undang adalah orang-orang yang kaya. Yang mereka undang adalah orang-orang yang berduit, orang-orang yang memiliki pangkat. Yang mereka harapkan ketika mengundang orang-orang yang kaya adalah hadiah mereka, amplop yang mereka beri kepada sahibul hajah. Barakallahu fikum. Itu tidak ratusan, mungkin jutaan. Barakallahu fikum. Yang mereka harapkan ketika mereka membuat acara, barakallahu fikum, mereka mendapatkan keuntungan dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang kaya. Tetapi kalau mereka mengundang orang-orang miskin, mereka tidak berharap mendapatkan apa dari orang-orang yang miskin. Tidak ada yang diharapkan oleh mereka. Barakallahu fikum. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah supaya mengundang di dalam acara-acara kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, janganlah engkau berteman kecuali dengan seorang yang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini sangat tegas Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan kepada kita betapa Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada kita untuk mencari teman yang dekat ketika mengundang di dalam acara-acara kita adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, janganlah engkau berteman kecuali dengan seorang yang mukmin, dan janganlah makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan khutbah kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan khutbah kali ini sebagai ibrah bagi kita semua, supaya kita menjadikan acara-acara kita acara yang syar'i. Barakallahu fikum. Aqimish shalah.